Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal haddi haddi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali membahas kitab Tadhkiratus Sami' fi Adabil Alim wal Mutakallim. Pada kesempatan yang lalu, pada minggu lalu, kita telah membahas beberapa ayat tentang keutamaan-keutamaan ahli ilmu. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ayat pertama menjelaskan bahwasanya derajat ahli ilmu, Allah melebihkan derajat ahli ilmu beberapa derajat di atas orang-orang yang tidak berilmu. Kemudian ayat yang kedua, beliau menyebutkan ayat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah menjadikan persaksian tentang keesaan Allah, tentang wahdaniyatullah, siapa mereka? Yang pertama adalah wal malaika, malaikat. Malaikat-malaikat Allah jadikan sebagai saksi, yang mana saksi itu bersaksi atas keesaan dan keagungan Allah. Kemudian selain Allah menjadikan malaikat sebagai saksi atas keesaan dan keagungan Allah, maka yang dijadikan saksi adalah ahlul ilmi, ya, orang-orang yang memiliki ilmu. Maka merekalah yang dijadikan persaksian sebagai keesaan Allah. Ya. Di mana letak keagungannya? Yang pertama, bahwasanya Allah menjadikan orang-orang yang berilmu sebagai saksi terhadap keesaannya. Jadi tidaklah Allah menjadikan sesuatu persaksian terhadap keesaannya. Ya. Jadi perkeesaan Allah ini adalah suatu perkara yang agung. Tidak ada perkara yang lebih agung daripada kesaksian atas keesaan Allah. Tidak ada perkara yang lebih agung daripada wahdaniyatullah. Dan di sini Allah menjadikan orang-orang yang berilmu sebagai saksi atas keesaan dan wahdaniyatullah, keagungan Allah. Kemudian Allah juga mensejajarkan atau menggabungkan, mensandingkan setelah persaksian malaikat dengan persaksian orang-orang yang diberi ilmu. Begitu, itu adalah ke ayat tentang keutamaan ahli ilmu yang kedua. Kemudian penulis musannif membawakan ayat yang ketiga, yaitu kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Ya, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ya, telah kita jelaskan pada minggu lalu bahwasanya ini adalah ungkapan yang termasuk yang disebut oleh para ulama dengan istifham ingkari, yaitu pertanyaan untuk mengingkari orang-orang yang berpemahaman atau menyangka hal itu baik. Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban karena sudah jelas. Kul hal yastawil ladina la ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, apakah sama orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang jahil? Tentu semua orang paham, semua orang tahu bahwasanya orang yang berilmu, orang yang alim jauh lebih utama daripada orang-orang yang jahil. Namun kenapa Allah mengungkapkan dengan hal seperti itu, ya? Yaitu agar semakin merendahkan orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang jahil, dan juga untuk mengangkat derajat orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang alim. Sebagaimana siga-siga ini atau ungkapan-ungkapan seperti ini, Allah Subhanahu wa taala juga gunakan dengan terhadap ungkapan-ungkapan ketika membedakan ahlu surga dengan ahlu neraka. Ya, Allah Ta'ala berfirman, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidaklah sama orang-orang yang ashabul jannah, orang-orang yang masuk penghuni-penghuni surga dengan penghuni-penghuni neraka. Ya, jelas ini sudah. Semua orang paham bahwa tidak sama, jauh lebih bermulia atau lebih jauh kedudukannya dari orang-orang yang berada di surga daripada orang-orang yang berada di neraka. Itu adalah ayat-ayat yang jelas. Namun Allah jadikan ungkapan seperti ini untuk lebih merendahkan, membuat orang-orang yang berada di dalam neraka semakin sedih, semakin merasa rendah, semakin merasa rugi. Itulah ungkapan. Kemudian setelah Allah bertanya tentang ungkapan seperti itu, apakah sama orang yang masuk neraka dan orang-orang yang masuk surga, Allah tambahkan lagi untuk menghinakan orang-orang penghuni neraka. Ashabul jannati humul faizun. Ya. Orang-orang penghuni surga atau mereka yang masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang menang. Secara tidak langsung di sini Allah mengatakan bahwasanya orang-orang yang memasuk ke dalam neraka Allah adalah orang-orang yang kalah. Ya, orang-orang yang tidak beruntung, orang-orang yang rugi. Ya. Sebagaimana Allah menggunakan ungkapan seperti ini dalam membedakan ashabul jannah dengan ashabun nar, begitu juga Allah menggunakan ungkapan seperti ini untuk membedakan ashabul ilmi dengan ashabul jahil, orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Ya. Maka pembahasan kita pada minggu lalu telah sampai pada ayat ini atau ayat yang ketiga yang dibawakan oleh Musannif rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita akan membacakan ayat selanjutnya, yaitu ayat yang keempat. Musannif membawakan ayat yang berasal dari surat Al-Anbiya, ayat 8, ayat 7 maksud kami. Musannif berkata, وَقَالَ تَعَالَى فَاسْأَلُوا أَحْلَ الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Ya, maka bertanyalah engkau kepada ahli dzikr, إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Ya, maka timbul pertanyaan di sini, siapakah ahli dzikr sini? Ya, dan apa yang dimaksud dengan dzikr? Al-dzikr, maka Allah itlakkan al-dzikr dengan dua makna atau dua penyebutan. Yang pertama adalah kitabul qadari. Allah menyebut al-dzikr sebagai makna dari kitabul qadari, yaitu lauhul mahfud. Sebagaimana ayat Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr. Ya, di sini Allah mengatakan dzikr, menyebutkan kalimat kata dzikr. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr. Ya, sungguh telah kami tulis dalam zabur min ba'di dzikr. Setelah kami tulis di dalam dzikr. Maka dzikr di sini yang dimaksud adalah kitabul qadari, yaitu lauhul mahfud. Kemudian dzikr, makna dzikr yang kedua adalah Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafidun." Ya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan adz-dzikr. Itu maksud apa maksud adz-dzikr di sini? Tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Qur'an al-munazzal ala Muhammad. Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kamilah yang menjaga kitab itu, adz-dzikr itu. Maka di sini yang di apa yang dimaksud dengan fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun, maka makna yang lebih cocok adalah makna yang kedua, yaitu Al-Qur'an. Jadi apa maksudnya fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun? Maka tanyakanlah orang-orang yang paham, ya, yang mengetahui tentang Al-Qur'an, yang mengetahui makna-makna dan paham tafsir apa yang terkandung dalam Al-Qur'an, in kuntum la ta'lamun. Ya. Maka di mana letak keagungan ahlul atau ahlul ilmi di sini? Letak dilalah atau pendalilan, sisi pendalilan penulis dalam ayat ini, yaitu ahlul dzikr in kuntum la ta'lamun. Allah jadikan ahlul dzikr orang yang paham tentang agama, orang yang mengetahui ayat-ayat Al-Qur'an, paham tafsirnya sebagai rujukan. sebagai rujukan terhadap orang-orang yang tidak mengetahui. Sebagaimana kita faham bahwasanya dalilul awam wa huwa mufti, ya, jawabul mufti, ya, dalil awam jawabul mufti, ya, bahwasanya dalil-dalil orang awam itu siapa, ya, apa dalil-dalil orang awam, maka dalil orang awam itu adalah jawaban seorang mufti. Ya, mufti di sini adalah orang yang memahami dan mengetahui tentang Al-Quran. Maka di sini Allah jadikan orang yang berilmu, ahlul ilmi, ulama, sebagai rujukan terhadap orang-orang yang tidak bisa memahami Al-Quran secara benar. Ya, maka telah ma'ruf dalam kita, ya, di sisi kita bahwasanya tidak semua orang mampu untuk memahami atau menjadi seorang ulama. Hanya orang-orang yang Allah pilihlah menjadi pengemban, pewaris para nabi yang bisa menjadi ulama. Maka di sini orang-orang yang tidak terpilih atau misal tidak Allah takdirkan sebagai ulama, maka mereka bisa bertanya kepada ahlul ilmi. Maka apakah dalil dia? Apakah rujukan dia, yaitu jawaban mufti tersebut? Karena merekalah orang-orang tidak paham atau tidak bisa memahami dalil. Ya, maka di sini adalah dalil bahwasanya dibolehkan taklid. Ya, taklid di sini maksudnya bukan taklid yang membabi buta, bukan taklid yang mengikuti segala perkataan alim ulama baik salah maupun benar, ya. Jadi orang awam ketika tidak mengetahui sesuatu, maka dia boleh bertanya kepada ahli ilmi. Dan itulah dalilnya, ya. Dan dia boleh mengatakan, misal, apa hukum memakan babi, misal. Orang awam ketika menjawab, hukumnya adalah haram. Apa dalilnya? Perkataan seorang mufti. Itu tidak masalah, tidak apa-apa. Dan itu dibenarkan secara syariat. Ya, maka inilah keutamaan ahlul ilmi yang keempat. Bahwasanya Allah menjadikan orang-orang yang berilmu sebagai rujukan terhadap orang-orang awam. Kemudian musannif membawakan ayat yang kelima, yaitu ayat dari surah Al-Ankabut ayat 43. Wa qala ta'ala wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. Ya, dan tidak ada orang-orang yang bisa memahaminya kecuali orang-orang yang alimun, orang-orang yang alim. Maka ayat ini adalah potongan dari ayat yang pertama, yaitu watilkal amsalu nadribuha linnas, ya. Jadi sebelum ayat wa ma yaqiluha illal alimun, sebelumnya sambungan ayat ini adalah watilkal amsalu nadribuha linnas, dan itulah permisalan-permisalan yang kami berikan kepada manusia. Apa yang dimaksud dengan permisalan di sini, yaitu kisah-kisah atau sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan berbagai kisah-kisah para nabi, ya. Bagaimana Allah mengazab orang-orang yang murka dan bagaimana Allah memberikan bantuan, pertolongan, rahmat terhadap para nabi. Ya. Kemudian Allah katakan, Allah berfirmankan setelah itu, "Wa ma yaqiluha illal alimun." Maka tidak ada yang bisa memahaminya, ya, yaitu memahami semua amsal apa yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran kecuali orang-orang yang diberi pemahaman terhadap ilmu agama. Maka inilah letak keutamaan ahli ilmi yang kelima, yaitu bahwasanya dia bisa memahami perkara-perkara agama yang tidak bisa dipahami oleh orang-orang lain, sehingga derajatnya menjadi lebih utama daripada orang-orang lain. Kemudian setelah itu musannif membawakan ayat yang keenam. Ya. Musannif rahimahullah wa qala ta'ala bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Bahkan Al-Qur'an itulah, ya, adalah bahkan ayatun, bal huwa ayatun bayyinat, bahkan itulah ayat-ayat yang nyata dalam suduril ladina utul ilm, dalam dada-dada orang yang diberi ilmu. Apa sisi pendalilan dari ayat ini? Ya, bahwasanya sisi pendalilannya adalah bahwasanya Allah meletakkan ayatum bayyinat. Ya, apa yang dimaksud dengan ayatum bayyinat? Ayatum bayyinat di sini maksudnya adalah Al-Quran. Ya, kenapa Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran disifati dengan bayyinat? Ya, disifati dengan sesuatu yang nyata, karena ayat-ayat Al-Quran telah terbukti bahwasanya dia adalah nyata, diturunkan dari Allah atau berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan telah nyata terbukti bahwa ini bukanlah kalam nas, kalamun nas, terbukti bukanlah Al-Quran, bukanlah perkataan manusia, namun perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena telah terbukti banyak tanda-tanda yang tidak bisa didustakan oleh orang-orang kafir pada saat itu. Dan juga pada saat ini tidak terbukti, tidak ada suatu orang pun yang bisa membuktikan bahwasanya Al-Quran ini bertentangan satu ayat dengan yang lainnya, atau Al-Quran ini adalah tulisan Nabi Muhammad SAW dan lain sebagainya. Maka di sini Allah mensifati Al-Quran dengan ayatum bayyinat, ayat-ayat yang nyata. Maka Allah menjadikan ayat-ayat yang nyata ini berada di dalam suduril ladina utul ilm, dada-dada orang-orang yang berilmu. Maksudnya apa berada di dalam dada-dada orang-orang yang berilmu? Maksudnya bahwasanya orang-orang berilmu senantiasa ya teringat atau berada mengingat ayat-ayat Al-Quran di dalam dada-dadanya, tersimpan di dalam dada-dadanya. Ya, ketika para ahli ilmu mengeluarkan fatwa atau ketika para ahli ilmu memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, maka tidaklah apa yang keluar dari perkataan ahli ilmu tersebut kecuali dia berasal dari ayat-ayat Al-Quran, karena ayat-ayat Al-Quran telah ada dalam dadanya, telah dia pahami dan telah dihafal. Sehingga Allah mengungkapkan dengan kalimat fi suduril ladina utul ilmi, ya, maka Al-Quran Allah jadikan berada di dada-dada orang-orang yang diberikan ilmu. Maka di mana letak keutamaan ahlul ilmi di sini dalam ayat ini? Ya, keutamaannya, letak keutamanya adalah kita mengetahui keagungan ayat-ayat Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala. Al-Quran adalah ayat yang agung, ya, ayat yang suci. Maka tidaklah ayat yang suci ini, ya, kalamullah, tidak mungkin Allah letakkan terhadap sesuatu yang tidak suci juga atau tidak memiliki keagungan yang tinggi. Maka sesuatu yang memiliki keagungan yang tinggi tidaklah Allah letakkan kepada sesuatu juga yang memiliki keagungan yang sama. Sebagaimana keagungan ayat-ayat Al-Quran, maka Allah letakkan terhadap dada-dada orang-orang yang berilmu, karena merekalah manusia yang paling agung di muka bumi ini. Ya, jadi itulah sisi pendalilan dari ayat yang ke-6. Setelah itu musannif membawakan ayat yang ke-7. Beliau mengatakan, wa qala ta'ala innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Ya, bahwasanya orang-orang yang yakhsha, khasyah, yang takut kepada Allah ada dari hamba-hambanya adalah para ulama. Ya, kita jelaskan dulu apa makna khasyah. Ya, jadi khasyah berbeda dengan takut, ya, atau khauf. Di sini makna khasyah adalah al-khauf as-sadir minal ilmi. Khasyah ini adalah takut yang timbul dari ilmu pengetahuan, ya. Berbeda dengan takut khauf seperti biasa. Ya, misal kita takut kepada ular misal, ya. Bukan karena kita tahu bahwa ular itu bisa begini, bisanya lebih bahaya daripada obat matikan misalnya dan lain sebagainya. Namun kita takut karena melihat ular tersebut mengerikan, ya. Maka itu disebut khauf. Namun jika kita mengetahui, kita takut kepada ular karena kita mengetahui bahwasanya kadar racun ular itu seperti ini dan juga bahaya ular itu seperti ini, Ya, taring ular itu seperti ini bahayanya, bisa mematikan ini jika kita tersengat satu kali, dua kali, tiga kali, bisa berbeda, ya. Maka ini takut yang disertai dengan ilmu. Maka itulah beda antara khauf dan khasyah. Ya, maka khasyah adalah takut yang disertai dengan ilmu. Kemudian Allah Ta'ala di sini berfirman, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Ya, innama di sini adalah sighah yufidul hasr. Ya, kalimat yang memberikan faidah hasr atau pengsedikitan, ya. Yufidul hasr. Ya, hanyalah, artinya adalah hanyalah, innama, hanyalah orang-orang yang khasyah kepada Allah, ya, min ibadihil ulama, mereka lah para ulama, ya. Lalu apakah maknanya tidak ada orang yang takut kepada Allah kecuali para ulama, ya? Karena di sini innama yufidul hasr, ya, memberikan faedah pembatasan, memberikan faedah pembatasan, hanyalah para ulama yang takut kepada Allah. Maka tidak seperti itu pemahamannya, ya. Maknanya adalah yang khasyah. Jadi kita jelaskan tadi khauf itu ada dua, khasyah dan khauf biasa, ya. Maka orang-orang yang hanya yang bisa khasyah, yang takut disertai dengan ilmu, mereka lah para ulama. Tidak ada manusia atau hamba yang merasakan khasyah kecuali para ulama. Namun selain para ulama bisa takut kepada Allah, namun tidak disebut khasyah, ya. Namun khauf seperti biasa. Misal dia takut kepada Allah karena Allah dia mengetahui bahwasanya Allah bisa memberikan hukuman, misal, ya. Tapi dia tidak mengetahui bahwasanya hukuman Allah sebagai apa besar, apa saja hukuman Allah dan lain sebagainya secara tafsil, ya. Maka di sini orang-orang yang biasa, hamba-hamba yang tidak ilmu, bisa jadi takut dan bahkan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak disebut dengan khasyah. Takut yang tidak diiringi dengan ilmu. Maka di sini, ya, Allah berikan atau tentukan orang-orang yang takut yaitu adalah hanyalah para ulama. Kemudian Allah atau musannif melanjutkan, wa qala ta'ala ulaika hum khairul bariyah. Ya. Itulah mereka sebaik-baik al-bariyah, makhluk ciptaan. Ya, siapakah ulaika khairul bariyah? Ya. Maka dijelaskan di ayat selanjutnya, ila qaulihi dzalika liman khasiya rabbah. Orang-orang yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khairul bariyah, mereka adalah dzalika liman khasiya rabbah. Bahwasanya mereka lah orang-orang yang khasyah kepada Allah. Kita telah jelaskan bahwasanya tidak ada orang yang khasyah kepada Allah kecuali para ulama. Bahwasanya tidak ada orang yang khasyah kecuali para ulama. Maka disinilah Allah menjadikan, mensifati orang-orang yang khasyah, yaitu para ulama, sebagai khairul bariyah, sebagai sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik makhluk. Ayat yang berada di antara dua ayat tersebut, ya, sebelumnya, jadi ulaika khairul bariyah itu adalah ayat yang ketujuh dari surat Al-Bayyinah. Kemudian dzalika liman khasyiya rabbah adalah ayat ke-8 dari surat Al-Bayyinah. Sebelum ayat ini, jadi lanjutan dari ayat ulaika hum khairul bariyah dan sambungan dari ayat ke-8, ya, yaitu jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasiya rabbah. Ya, maka sebelum Allah, di sini Allah memberikan tiga keutamaan. Kenapa musannif mengkhususkan keutamaan khairul bariyah di sini? Karena ini adalah sebaik-baik keutamaan. Karena itulah keutamaan yang diletakkan paling awal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya ada keutamaan yang lain, ya. Da ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adrin tajri min tahtil anhar. Ini adalah keutamaan yang kedua, bahwasanya jazaohum, balasan buat mereka adalah jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Allah sediakan bagi mereka jannatul adn, surga adn, yang dimana mengalir sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Inilah keutamaan yang kedua. Maka orang yang khasya, Allah janjikan keutamaan, yaitu mereka diletakkan dalam surga-surga Allah, yaitu jannatul adn. Kemudian Allah berikan lagi, tidak cukup di situ keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah teruskan lagi dengan keutamaan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya. Atas mereka ridho Allah, ya, dan mereka ridho kepada Allah. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Inilah keutamaan yang ketiga, bahwasanya Allah meridhoi mereka. Tidak ada ridho yang paling kita butuhkan di dunia ini kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Bila kita telah mendapatkan ridho Allah, maka cukuplah ridho Allah itu tersebut. Tidak ada, kita tidak butuh dengan ridho-ridho yang lain. Itulah keagungan yang diberikan oleh Allah terhadap dzalika liman khasya rabbah, orang-orang yang khasya kepada Allah. Dan siapakah yang khasya kepada Allah? Bahwa telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya mereka lah ulama. Kemudian musannif berkata, faqtadatil ayatan annal ulama'a humul ladina yakhshawna Allah ta'ala. Ya, maka kedua ayat tersebut menunjukkan bahwasanya ulama, humul ladina yakhshawna Allah ta'ala, mereka lah orang-orang yang khasyah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وأن الذين يخشون الله تعالى هم خير البرية. Dan bahwasanya orang-orang yang khasyah kepada Allah, mereka lah disifati oleh Allah sebagai khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Fayantuju annal ulama'a hum khairul bariyah. Maka kesimpulannya bahwasanya ulama, mereka lah sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik makhluk. Ya, itulah ayat-ayat yang dibawakan oleh, tujuh ayat yang dibawakan oleh musannif untuk menunjukkan keutamaan ahli ilmi. Selanjutnya, setelah musannif memberikan atau membawakan ayat-ayat yang menunjukkan keutamaan seorang ahli ilmu, beliau melanjutkan dengan membawakan hadis-hadis sahih yang menunjukkan keutamaan ahli ilmu. Ya, begitulah metode musannif rahimahullahu ta'ala. Jadi yang pertama beliau bawakan adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala harus lebih didahulukan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya, kemudian setelah musannif membawakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan ahli ilmu, maka selanjutnya musannif membawakan hadis-hadis sahih yang menjelaskan tentang keutamaan ahli ilmu. Ya. Setelah musannif membawakan hadis-hadis sahih, maka musannif membawakan qarinah, ya, tetabu atau pengikut, syahid, ya, pendukung, yaitu berupa hadis-hadis yang dhaif, bahkan ada yang maudhu, yang palsu. Ya. Jadi bukan sebagai sandaran dalam agama, namun hanya sebagai syawahid, sebagai pengikut, ya, penguat apa yang telah kita sampaikan sebelumnya, yaitu berupa ayat Al-Quran dan hadis-hadis para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Maka hadis yang pertama yang dibawakan oleh Rasulullah atau Musannif Rahimahullah, yaitu hadis Qala Ta'ala Qala Musannif Rahimahullah Wa Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam May yuridillahu bihi khairan yufakihu fid din. Inilah hadis yang pertama yang dibawakan oleh Musannif Rahimahullah. Siapa yang dihendaki oleh Allah terhadapnya kebaikan, maka Allah akan menjadikan dia yufaqihu fiddin, orang yang faqih terhadap agama. Maka kita jelaskan di sini apa maksud yufaqihu fiddin. apa yang dimaksud dengan Allah menjadikan dia faqih terhadap agamanya. Maka istilah fikhi ini ada dua, ya, sebagaimana ma'ruf. Istilah fikhi dalam kacamata orang-orang usul fikh, ya, orang-orang usul fikh, kemudian fikih secara umum. Jadi ada dua makna, makna secara umum dan makna secara khusus. Makna secara khusus adalah sebagaimana yang dibawakan atau dijelaskan oleh ulama-ulama usul fikhi, yaitu ma'rifatul ahkamu syar'iyyah amaliyah biadillati tafsiliyah, yaitu mengetahui ahkam-ahkam, hukum-hukum syari'iyah, syariat, ya, al-amaliyah yang berhubungan dengan amal-amal ibadah biadillati tafsiliyah, dengan dalil-dalil yang tafsil secara terperinci. Itulah fikih dalam kacamata orang-orang usul fikih, yaitu orang-orang yang mahir dalam ilmu fikih. Itu adalah makna yang khusus. Kemudian makna yang umum adalah makna secara syar'i. Apa yang dimaksud fikih? Fakih dalam makna syar'i yaitu idrakal idraka hitabu syar'i ma'al amali bihi, yaitu mengetahui perkara hitab-hitab agama, perkara-perkara agama syariat ma'al amal bihi, ya, dengan beramal dengannya. Maka inilah yang disebut dengan faqih dalam agama. Ya, maka istilah faqih di sini, ya, adalah ada dua hal yang tidak boleh dilepaskan, yaitu ada dua hal yang beriringan, yaitu idrakal hitabu syar'i, ya, dia mengetahui perkara-perkara agama, kemudian ma'al amal bihi, kemudian beramal dengannya, ya, sebagaimana tidak dikatakan orang yang faqih kecuali dia beramal, ya. Maka ulama mengatakan, ya, sebagian ulama mengatakan man asallah fa huwa jahil, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah maka dia sebenarnya adalah jahil walaupun dia sebagai orang alim, ya. Karena sifat faqih dalam agama tidak lepas dari dua hal. Yang pertama yaitu dia mengetahui perkara agama dan dia beramal dengan perkara agama tersebut. Maka ulama mensifati orang-orang yang bermaksud kepada Allah sebagai orang-orang yang jahil walaupun dia sebagai orang-orang yang berilmu. Karena apa? Dia tidak beramal dengan apa yang diilmuinya. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innal ladina amanu wa amilus shalihat. Ya, maka dalam Al-Qur'an dua hal ini tidak pernah lepas. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan innal ladina amanu, ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya, yang mengetahui perkara agama, wa amil, maka Allah ikuti dengan wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Maka itulah tidak bisa lepas kedua hal tersebut. Ya, jadi itu makna faqih dalam agama. Jadi may yuridillahu bi khairan yufaqih fid din. Maka orang yang Allah hendaki kebaikan terhadapnya, siapa mereka? Maka merekalah orang-orang yang diberikan faqih dalam agama. Ya, yaitu para ulama. Merekalah orang-orang yang mengetahui perkara-perkara agama dan beramal dengan apa yang mereka ketahui dari perkara-perkara agama tersebut. Kemudian hadis yang kedua, wa anhu sallallahu alaihi wasallam al-ulama'u warasatul anbiya. Ya. Ini hadis yang kedua yang dibawakan oleh musannif, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itulah merupakan pewaris para nabi. Ya. Maka di sini dalil, sisi pendalilan keutamaan ahlul ilmi bahwasanya ulama adalah pewaris para nabi. Ya. Maka dijelaskan nanti, ya, di sini penulis menjelaskan, kita baca setelahnya. Wa hasbuka bihadhihi darajati majdan wa fakhran. Ya. Dan cukuplah bagi engkau bihadhihi darajah, kedudukan ini, majdan wa fakhron, ya, sebagai kemuliaan dan kebanggaan, ya, bahwasanya kedudukan sebagai pewaris para nabi sudah cukup bagi kita sebagai kemuliaan dan kebanggaan terhadap kita. Wa bihadhihi rutbati syarafan wa dzikran, ya, dan dengan martabat ini, kedudukan ini sebagai syarafan, kemuliaan dan dzikran, penyebutan yang agung, ya. Fakama la rutbata fawqa rutbatin nubuwah fala syarafa fawqa syarafi warithil warithil karrutbah, maka sebagaimana tidak ada derajat di atas derajat para nabi, maka seperti itulah, ya, kemuliaan orang pewaris para nabi itu tidak ada juga orang yang memiliki kemuliaan di atas kemuliaan orang-orang yang mewarisi para nabi, yaitu al-ulama, ya. Maka kita mengetahui bahwasanya tidak ada orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding para nabi. Karena para nabi, masa para nabi telah usai, telah berlalu, ya, nabi yang terakhir telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada lagi kedudukan yang lebih besar dari para nabi kecuali siapa saja yang mewarisi para nabi, yaitulah mereka para ulama warasatul anbiya. Kemudian hadis yang ketiga yang dibawakan oleh musannif rahimahullah wa anhu sallallahu alaihi wasallam lamma dzukira indahu rajulani ahaduhuma 'abidun wal akhar 'alimun faqala fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum, ya. Dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua laki-laki atau dua orang, ya. Salah satunya adalah orang-orang yang abid, orang-orang yang ahli ibadah. Kemudian salah satu yang lain adalah alim, orang-orang ahli ilmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum." Keutamaan orang-orang yang berilmu terhadap orang-orang yang ahli agama atau ahli beribadah sebagaimana kedudukanku 'ala adnakum, ya, terhadap orang yang paling rendah di antara kalian. Ya, maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kama kafadli ala alaikum, ya, tidak mengatakan seperti kedudukanku terhadap kedudukanmu, ya, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, tidak seperti itu, karena kedudukan para ulama kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak jauh berbeda, atau kedudukan para sahabat, ya, tidak jauh berbeda atau tidak sangat jauh, maksud dekat dengan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di situ Rasulullah mengatakan kama kafaddi ala adnakum, terhadap orang-orang yang paling rendah di antara kalian, ya. Bukan paling mulia, namun paling rendah. Inilah keutamaan ahli ilmu. Maka orang-orang yang berilmu atau ahli ibadah namun dia tidak berilmu dalam ibadah tersebut, ya. Dia hanya beribadah kepada Allah, maka tidaklah sama orang yang beribadah dengan tidak berilmu dengan orang-orang yang beribadah dengan ilmunya. Maka inilah keutamaan orang-orang yang berilmu. Ya. Namun di sini perlu menjadi catatan bahwasanya ulama bersepakat bahwasanya ahlil abid, orang-orang yang ahli dalam ibadah, tidak lebih utama daripada orang-orang yang berilmu. Di sini terjadi kesepakatan dalam ulama. Namun yang jadi masalah di sini adalah mikdarnya, kadarnya. Ya, kadar, seberapa besar kadar perbedaan antara ahli ilmi dan ahli ibadah. Maka di sini tidak disebutkan secara sahih atau tidak disebutkan dalil-dalil yang sahih yang menyebutkan derajat tersebut. Ya, berapa jauh, berapa perbedaan derajat ahli ilmu dan derajat orang-orang yang ahli ibadah. Namun ulama bersepakat bahwasanya ahli ibadah atau ahli ilmu lebih utama, jauh lebih utama daripada orang-orang yang ahli ibadah. Kemudian kita baca hadis yang terakhir dari hadis-hadis sahih yang disebutkan oleh Musannif rahimahullah. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yatlubu fihi ilman suliqa bihi tariqan min turukil jannah. Iya, karena waktu mungkin tidak mencukupi, kita terjemahkan saja ya, kita terjemahkan dan penjelasannya insya Allah kita teruskan minggu depan insya Allah. Ya, kita terjemahkan dulu. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman suliqa bihi tariqan min turukil jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menempuh, untuk menuntut ilmu, sulika bihi tariqan min turukil jannah, maka Allah perjalankan dia di jalan-jalan untuk menuju surga. Wa innal malaikata latadu'u ajnihataha li talibil ilmi li ridhallahu anhu. Bahwasanya para malaikat yang meletakkan sayap-sayap mereka terhadap para penuntut ilmu li ridhallahu anhu, disebabkan oleh ridha Allah terhadap penuntut ilmu. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Dan sesungguhnya orang yang berilmu, mereka dimintai ampunan oleh orang-orang, siapa saja yang berada di antara langit dan siapa saja yang berada di antara bumi. Ya, jadi orang yang berilmu, mereka dimintai ampunan oleh semua makhluk yang berada di antara langit dan bumi, semua, termasuk ikan, burung, manusia, tanaman dan lain sebagainya. Hatta al-hitanu fi jawfil ma, ya, sampai-sampai ikan-ikan di dasar lautan, ya, di dasar air. Jadi ikan-ikan yang berada di dasar lautan, mereka juga memintakan ampunan terhadap ahli ilmu. Wa inna fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakibi. Ya, dan sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu terhadap orang-orang yang ahli ibadah, sebagaimana keutamaan mereka, perbedaan keutamaan mereka. Rasulullah mengatakan ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakibi. Ya, sebagaimana keutamaan bulan purnama, ya, lailatal badri, yaitu ketika malam bulan purnama, ala sa'iril kawakibi, terhadap semua bintang. Ya, jadi di sini kita perlu garis bawahi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengungkapkan, tidak mentakbir atau mengungkapkan dengan istilah lailatul qamari saja. Ya, lailatul qamari, yaitu bulan sebagaimana bulan dengan bintang, tidak. Namun Rasulullah menambahkan Lailatul Qamari, kafadil Qamari, Lailatul Badri, sebagaimana keutamaan bulan pada malam purnama. Ya, sebagaimana kita mengetahui bahwasanya bulan purnama itu adalah seutama-utama malam. Ya, ketika ada bulan purnama, bulan yang penuh, maka cahaya-cahaya bintang yang ada di sekitarnya sampai-sampai tidak terlihat. Ya, maka itulah keutamaan ahli ilmu terhadap ahli ibadah. Ketika ada ahli ilmu, ya, maka bintang-bintang atau ahli ibadah yang lain sampai-sampai tidak terlihat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan ala sa'iril kawakibi, atas semua ahli ibadah. Ya. Maka di sini satu ahli ilmu bisa mengalahkan berbagai macam, berbagai seberapa banyak ahli ibadah. Ya, kita mengetahui bahwasanya bintang tidak terbatas jumlahnya dalam langit, namun bisa terkalahkan oleh satu bulan purnama. Ya, itulah sebagaimana yang dibawakan oleh para ulama, bahwasanya satu saja ahli tauhid, ya, orang yang berilmu, bisa mengalahkan, ya, 1000 ahli ibadah. Ya, karena setan lebih menyukai atau lebih gampang menggoda ahli ibadah daripada ribuan ahli ibadah daripada satu ahli ilmu ya, atau kama kakola ya, sebagai itulah beberapa asar yang dibawakan oleh ulama ya, bahwasanya memang ahli ilmu itu bisa mengalahkan banyaknya ahli ibadah. Faman akhadahu akhad wa innal ulama warasatul anbiya. Kemudian ulama adalah pewaris para nabi sebagaimana kita jelaskan sebelumnya. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Ya, para nabi tidak mewariskan harta-harta. Wa innama warasul ilma. Namun para nabi mewarisi ilmu. Faman akhadahu akhada bikhaddin wafirin. Barang siapa yang telah mengambil ya, bagian dari warisan tersebut, maka dia telah mengambil bagian yang banyak ya. Ini keutamaannya, bahwasanya sedikit bagian dari warisan para nabi sudah menunjukkan ya, haddin wafirin, bagian yang banyak. Maka itulah keutamaan para ilmu ya. Jadi inilah empat hadis sahih yang dibawakan musannif rahimahullah untuk keutamaan ahli ilmu. Ya. Penjelasannya kita akan bacakan minggu depan, insyaallah itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.